deklarasi akidah sejati pecinta syahid. Kalbu adalah raja bagi setiap sisi manusia, menjawab di akhir halaman depan pintu siksa. Mata, telinga, dan jiwa, rasakan rasa ketika setiap hal pastikan ditanya. Di sana, di alam barza, pertanggung jawaban di depan penguasa jana. Pujian dan doa teragung, syair sejarah paran di setiap relung. Merenunglah, merenunglah, tataplah dua pusaka dan biro emas Jundulo yang titipkan surat di atas dua warna. Hitam pena para ulama dan merah darah para syuhada, yang kau tiriskan terkelabui hati yang buta, hati yang selalu salah mengartikan cinta. Cinta yang lahir di antara dua rasa, sketsa akhirat atau ketololan dunia. Bijakkah ketika kata meraba tutur, harta tertinggal di balik tafakur. Keikhlasan Jundi yang tak mudah tersungkur, bersama buat zikir yang teratur. Bercerminlah agar kau terjaga dari futur, bercerminlah agar kau tidak menjadi bagian para ahli kufur. Yang membuat seuntai ketapel menjadi lebih bermakna, warna-warna batu dan air mata. Ketika jihad menjadi bingkai sejarah terindah, bagi para pewaris umat pilihan Allah, sang zat maha pemutar balik hati dan hidayah. Hei pujangga fajar, penyair pagi yang gigi, betapa hari penakluk matahari. Kesetiaan di ujung senja, yang awali malam dengan tiga rakaat, dan tekuni malam dengan muhasabah yang ketat. Bekas jiwa yang tersesat, terjawab bersama lima waktu dalam manfaat. Dalam manfaat, yo. Maka berdirilah dalam hidangan puncak Al-Anfal, yang menghibur rasa atas harga diri.